Tuk lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging poco anyar sing mbok pamer pamer poco anyar neng arepku. Adela nekku.